Mitra Bisnis, berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, Ketua Umum Komisi Yudisial Bushra Mukodas akan menandatangani nota kesepahaman di antara pemimpin lembaga negara. Nota itu isinya kesediaan lembaga negara masing-masing untuk menerapkan sistem pengawasan keuangan yang dibuat BPK. Untuk menanggapi hal ini, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, bagaimana menurut pandangan Anda? Ini tentunya kalau lihat seperti ini satu, selalu satu langkah yang baik untuk standarisasi. Ya, standarisasi dalam arti kata nanti interpretasinya menjadi sama. Kan jangan sampai gini, klasifikasi mengenai satu laporan keuangan yang menurut BPK itu mengandung unsur korupsi, menurut KPK enggak. Atau menurut Komisi Yudisial enggak. Nah kalau standarnya beda, gimana mau define bahwa itu ada kasus korupsi atau enggak? Sehingga harus punya format yang sama. Ini sama dalam semua hal. Definisi orang miskin misalnya. Kalau angka definisi orang miskin antara BPS dengan Departemen Sosialnya beda, ya jumlahnya juga beda. Apa kategorinya? Nah ini standarisasi seperti ini perlu. Tetapi yang mesti dilihat adalah ketika dilakukan standarisasi, dia menjadi dibakukan, maka basis standarnya juga harus benar gitu. Nah kalau enggak, itu nanti bisa akan nimbulin persoalan gitu. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.